Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan dan juga peluang untuk bertemu pada malam ini di salah satu di antara rumah Allah yang diberkati ini. Saya balik Malaysia ataupun balik Penang ini setahun sekali ataupun dua kali, dan kebiasaannya tak banyak program. Cuma alhamdulillah bersempena juga dengan bulan Syawal yang kita masih lagi meraihkan Syawal, Allah kumpulkan kita di rumah Allah ini. Dan yang kedua, sebelum mula saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jawatan kuasa masjid yang menjemput tuan-tuan dan puan-puan yang sudi datang pada hari ini. Sebagaimana kita sedia maklum, beberapa hari kebelakangan ini ataupun dalam beberapa minggu kebelakangan ini berlaku satu isu besar di Timur Tengah, terutamanya spesifiknya di kawasan negara Teluk, iaitu kepungan ataupun boikot ataupun sekatan yang dikenakan oleh tiga negara Teluk, iaitu Saudi, Arab Saudi, Emirates, UAE dan juga Bahrain bersama dengan beberapa negara lain ke atas Qatar. So ini isu yang panas beberapa hari ini. Dan saya kira tuan-tuan pun tahu negara Teluk ni satu tempat yang tak lekang daripada isu-isu panas. Kalau tuan-tuan ingat sebelum ni heboh tentang Perang Teluk. Kemudian heboh pula tentang apa yang berlaku, krisis dalaman di antara negara Teluk dahulu, lama dahulu, krisis berterusan. Dan bila berlaku serangan ke atas Iraq, negara Teluk juga memainkan peranan yang penting, kerana segala base-base utama Amerika Syarikat berada di Teluk, di Qatar, di Kuwait dan juga di Bahrain, yang mana sebelum ini berada di Saudi, kemudian dipindahkan ke Qatar, dan ramai yang berada di Bahrain dan juga Kuwait. Begitu juga. Jadi isu yang kita nak bincang pada hari ini sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku sekarang ni di negara Teluk. Baik, sebelum tu secara permulaan dia, Teluk ni, okay, kawasan Teluk adalah satu kawasan yang terletak di tengah-tengah tanah Arab. Kalau di zaman Nabi SAW, kawasan pertengahan tu dipanggil Al-Jaziratul Arabiyah, kawasan di tengah-tengah. Sekarang ini, negara yang berada di dalam kumpulan negara Teluk itu ada 6 buah negara. Yang pertama, di tengah-tengah ada negara Saudi Arabia, Arab Saudi. Besar Arab Saudi di tengah-tengah. Saya sendiri di Saudi ni banyak tempat yang saya dah sampai lah, sebab hobi saya naik motor. Jadi hampir ke semua daerah di Saudi saya sampai, kecuali yang bersempadan dengan Yaman, sebab saya sampai je ke Qatar, kemudian berlaku peperangan di Yaman, jadi kawasan sempadan tu tak aman. So, satunya negara Saudi, Arab Saudi di Teluk. Yang kedua, negara Emirates ataupun UAE. UAE, dia macam negara kita juga, macam negara Malaysia. Cuma bezanya, kita satu negara, okay, daripada asal satu negara, tapi UAE asalnya dia ada 6 buah negeri yang berbeza di peringkat awal. Okay, ada Abu Dhabi, ada Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Khaimah, Sharjah dan Ummu Quwain. Ada 7. Okay, UAE asalnya 7 buah negeri yang dia ada 7 sultan asalnya. Dia tak panggil sultan lah, dia ada 7 pemerintah. Kemudian dia bergabung membentuk satu negara yang namanya UAE. So, itu yang kedua, Emirates. Yang ketiga, ada negara Oman. Oman terletak di kawasan bawah. Okey, Oman di hujung kawasan teluk. Oman satu negara yang besar juga, panjang. Yang keempat, negara Qatar. Qatar satu negara yang kecil, bersebelahan dengan Saudi. Yang kelima, negara Kuwait. Kuwait atas bersempadan dengan Iraq. Dan yang keenam, negara Bahrain. Bahrain ni negara yang paling kecil di situ. Kecil je Bahrain, macam titik kecil yang duduk di negara teluk. Jadi enam buah negara ni, mereka bersatu membentuk satu gabungan yang dinamakan GCC. Okey, ataupun dipanggil Majlisul Ta'awun Al-Khaliji. Gabungan negara teluk yang dinamakan GCC, Gulf Cooperation Council disebutkan. So, enam negara ni bergabunglah dalam satu persatuan. Saudi, UAE, Oman, Qatar, Bahrain dan juga Kuwait, enam negara. Dan enam negara ni, kawasan teluk itu asalnya adalah satu kawasan yang kaya dengan sumber minyak dan gas. Kawasan teluk kaya. Bukan semua negara kaya lah. Bahrain tak kaya sebab sumber di Bahrain kurang. Dia bergantung kepada Saudi. Di Emirates pula, Abu Dhabi kaya, banyak sumber. Dubai berbeza. Dubai ni kawasan pelancongan. Saudi ada sumber minyak yang paling banyak di dunia. Sumber minyak di Saudi besar. Qatar pula, negara yang kecil tetapi ada sumber gas yang paling besar di dunia. Kalau kawasan perairan antara Qatar yang bersempadan dengan Iran, di situ terletak telaga-telaga gas yang paling banyak. Kebanyakannya milik Qatar, sebahagiannya milik Iran. Jadi itu kawasan yang manusia di situ kaya. Sumber hasil alam dia kaya. Di Saudi, saya cerita sikit pengenalan. Mungkin tuan-tuan yang selalu pergi umrah, yang selalu pergi haji, sampai ke Saudi. Saudi satu negara yang cukup kaya. Hasilnya cukup banyak. Cuma, kehidupan rakyat dia, dia berbeza. Ada orang Saudi yang kaya, betul-betul kaya raya. Ada orang Saudi yang miskin, betul-betul merempat. Dia berbeza. Yang kaya-kaya betul, yang miskin juga ada. Jadi itu situasi dia. Okey, masih. Di Qatar pula dia berbeza. Tuan-tuan, Qatar ni satu negara yang saya tak tahu saya boleh sampaikan, saya boleh cerita tapi nak bagi orang faham tu susah. Ringkasnya, Qatar ni satu negara yang sangat-sangat kaya. Sangat kaya. Kayanya rakyat dia di luar gambaran kita. Qatar satu negara yang nisbah jutawan berbanding dengan orang biasa paling tinggi di dunia. Cukup ramai jutawan. Saya dulu, dululah 3-4 tahun lepas saya mengajar military college, mengajar debat lah. So, bila tanya dengan budak-budak military college, apa syarat nak jadi askar ni? Nak jadi askar, kita kena habis sekolah sampai macam kita punya SPM lah, tingkatan 5, kemudian boleh masuk askar. Masuk askar, dapat duit tak datang kelas ni? Dapatlah sikit allowance sepanjang training ataupun sepanjang ikuti kelas. Banyak mana? Adalah dalam RM15,000. Dia punya RM15,000 sama macam kita punya RM15,000. Tapi dia kata kira sikit lah tu allowance dia. Habis tu nanti kalau hang kerja gaji macam mana? Kalau kerja gaji starting biasa, nanti lama-lama dia naik lah, dia cepat naik. Biasa tu macam mana? Biasa tu dalam RM38,000-40,000. Gaji polis dengan tentera dia macam tu. Rakyat dia kaya. Nak jumpa jutawan di Qatar ni amat senang. Kalau nampak dalam ramai-ramai Qatari, kira majoriti jutawan lah. Keluar universiti, kerja 10 tahun, jutawan lah dia. Sebegitu cara hidup dia. Dan satu lagi yang menarik tentang Qatar. Qatar satu negara yang aman. Itu orang tak boleh nafi. Dia satu negara yang aman. Saya ingat UAE juga begitu, aman. Walaupun ramai. Penduduk Qatar ni tak ramai, mungkin 300,000, 400,000 orang je. Dalam negeri tu ada hampir 2 juta. Maksudnya lebih daripada 400,000 tu semua orang luar. Population Qatar 2 juta lebih kurang. Local 400,000. So jadi local tu minority lah berbanding dengan orang luar. Ada lagi 1.6 juta yang bukan orang Qatar. Amannya, walaupun ramai orang luar, macam kita lah, kita ada ramai orang luar, orang daripada Indonesia, orang daripada Bangladesh, Qatar juga sama. Ada orang daripada Filipina, ada orang daripada Indonesia, ada orang daripada Mesir yang cukup ramai, ada orang dari Sudan. Tapi, tuan-tuan kalau letak telefon kat sini, selagi kita tak mai ambil balik telefon tu, tak ada siapa akan ambil. Tak ada siapa akan sentuh barang kita. Saya naik motor, GPS motor ni boleh cabut. Tak payah pecah cermin kereta, kereta kena pecah cermin. Dekat motor tu, GPS tu cabut je lah nak curi. GPS tu duduk dekat motor lah, tak ada siapa ambil. Kalau musim panas kan, musim panas, panas dia panas sangat. Kita kalau panas 34, 35 Celsius. Di Qatar, Saudi, Kuwait, Oman, Bahrain ni, kalau panas dia, dia duduk dalam kereta tu, tengok temperature dekat dashboard kereta, 52, 54. Panas sungguh. So musim panas apa dia orang buat? Pergi ke masjid, nanti kalau matikan enjin, start balik, buka aircon, nanti kereta panas. So sebahagian mereka, dia tinggal kunci dia, dia tinggal enjin dia, dia tinggal aircon dia, dia pergi semayang. Patah balik, dia bawa kereta dia, dia balik rumah. Tak ada siapa curi kereta orang. Dia negara yang aman. Saudi, Saudi ada beberapa isu lah tentang keamanan di Saudi. Cuma ada benda yang baik, ada benda yang buruk. Tuan-tuan kalau pernah pergi haji, tuan-tuan nampaklah gambaran kehidupan di Saudi. Kalau naik teksi tu, daripada Aziziyah pergi ke Haram, Aziziyah pergi ke Haram, musim haji, hari pertama bulan Zulhijjah, Aziziyah pergi ke Haram, 10 km lebih kurang, hari pertama naik teksi, 15 rial. 1 Zulhijjah, 15 rial. 2 Zulhijjah, 15 rial. 3 Zulhijjah, 15 rial. 4 Zulhijjah, 50 rial. 5 Zulhijjah, 100 rial. 6 Zulhijjah, 100 rial lagi. 7 Zulhijjah, 350 rial. 10 km. Dia macam mana dia synchronize, saya tak tahulah. Macam itulah, tanyalah mana driver teksi pun. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, jangan naik teksi di Mekah. Mati kita. Tak ada duit, jangan naik teksi. Cuma rakyat dia ada yang baik, ada yang kurang baik, begitulah. Tapi situasi dalam negara tu, Saudi ni pelbagai-bagai. Di Qatar, rakyat dia hampir kesemua satu tara. Hampir kesemua kaya dia, kaya begitulah. Okey, itu tentang dua negeri tu. Bahrain, saya bila pergi Bahrain, saya terkejut. Ini beza dengan Qatar dan juga Saudi. Di Bahrain, tuan-tuan kalau jubah Arab kan, yang orang Qatar, orang Saudi pakai, dia menghormati baju dia tu. Dia akan pakai selalu baju dia. Dia takkan, dia bila dia pakai baju dia tu, dia ada rasa sedikit macam gah lah. Sama lah, UAE pun sama juga. Dia rasa macam dia hebat. Dia tak buat benda-benda selekeh. Baju dia tu, dia pakai setiap hari. Bila saya sampai ke Bahrain, kali pertama, jalan seorang-seorang, orang mabuk, tangan pegang arak, minum arak, dengan jubah yang macam orang Qatar dan Saudi pakai. So, Bahrain berbeza betul. Orang yang pakai jubah dia dengan serban dia, dia boleh menari dengan perempuan, dia boleh boleh minum arak dan sebagainya. Normal je pada dia. Bukan kata Qatar, Saudi, UAE ni baik. Mungkin ada di kalangan mereka jahat juga. Tapi dia tak pakai jubah dia kalau dia buat jahat. Tapi di Bahrain, situasi dia berbeza. Di UAE, contoh kalau pergi UAE, masuk dalam shopping kompleks, macam tempat kita jugalah, macam-macam jenis orang berpakaian. Pakai pendek, pakai terbuka, terdedah, itu biasa. Di Saudi, terkawal. Di Qatar, tidaklah sebaik Saudi, tapi dia jadi macam norm di Qatar, perempuan tak boleh pakai sleeveless. Dia kena ada lengan, dia tak boleh pakai bawah daripada lutut. So, itu secara ringkas apa yang berlaku ataupun keadaan di negeri-negeri itu. Baik. Dalam enam negara, dalam enam negara teluk ni, di antara mereka, GCC, ada beberapa kerjasama yang mereka buat. Antaranya ada tentera mereka bersama. Tentera GCC yang bersatu. Cuma tentera GCC ni, dia tak boleh bersatu hati. Tentera kita kena faham. Walaupun ada GCC, bukan semua bersatu hati. Bukan semua enam-enam negara bersetuju untuk ambil apa-apa tindakan. Apa dia? GCC. Gulf Cooperation Council. Gulf Cooperation Council asal ataupun Al-Majlisul Ta'awun Al-Khaliji, kerjasama cooperation di antara negara-negara teluk. Okey. Dia ada tentera dia, dia panggil Dir'ul Jazirah, satu tentera GCC. Tapi mereka bukan bersatu hati. Biasanya yang conquer segala keputusan ketenteraan ni Saudi. Jadi Saudi ada kuasa yang besar. Dan biasanya yang mengikut keputusan Saudi sebelum ni adalah UAE, Qatar dan Bahrain. Sebelum ni mereka ikut. Yang selalu menentang tindakan ketenteraan Oman. Sampailah apabila Saudi membuat keputusan untuk memerangi Houthi di Yaman, Oman tak terlibat. Oman tak nak masuk campur. So Oman tak bersetuju dengan tindakan tu. Yang bersetuju adalah Qatar dan UAE bersama dengan Saudi. So ada tentera, tapi bukanlah bererti dia ni satu negara yang sama. Dan di kalangan negara ni berlaku juga krisis sesama mereka. Sama macam negara kita dengan dalam ASEAN, Malaysia, Indonesia, Singapura, kadang-kadang kita berdamai, kadang-kadang kita lawan kutuk, kadang-kadang kita tak setuju, konfrontasi, dia pun ada juga macam tu. Satu ketika dulu masa tahun 2002, Saudi pada ketika itu pernah tarik balik duta daripada Qatar. Sebab Qatar buat laporan berita, Al Jazeera buat laporan berita keras terhadap Saudi. Kemudian pada tahun 2014 berlaku lagi. UAE, Saudi dengan Bahrain tarik balik duta daripada negara Qatar. Sebab setelah berlaku Arab Spring ni, mereka menyokong puak berbeza. Saudi, UAE dan Bahrain menyokong kita kata pasukan yang ingin mengekalkan corak pentadbiran di negara-negara terlibat, di Mesir dan sebagainya. Tapi Qatar bersama dengan kumpulan yang ingin menuntut pembaharuan. Qatar menyokong Ikhwanul Muslimin, Qatar menyokong Hamas pada ketika tu. So Saudi tak suka, UAE tak suka, dan juga Bahrain tak suka. Demikian juga hubungan luar yang Qatar tak ikut telunjuk Saudi. Jadi 2014 duta ketiga-tiga negara ni pernah keluar daripada Qatar. Takat duta je lah, kedutaan masih buka, hidup mereka masih macam biasa. Tahun 2009 dulu GCC cuba nak buat mata wang yang sama. Dia nak buat bank pusat GCC supaya semua negara bertumpu pada bank pusat tu dan guna mata wang sama yang kuat. Ketika tu yang setuju Saudi, Saudi, Qatar dan Kuwait. UAE tak nak. Sebab apa? Sebab kalau buat bank pusat, bank tu berpusat di Riyadh, bukan di Abu Dhabi, dia tak nak. Oman juga tak setuju. Sebab mata wang Oman besar. Kalau dia pergi bersatu dengan Saudi, dia rugilah, mata wang dia kena turun. Oman mata wang besar. Satu dinar tu, seingat saya, sama dengan RM10 kita. Atau sama dengan RM10 Saudi. So, ringkasnya, mereka ada perbezaan. Demikian juga, di kalangan negara-negara ni, dia punya suasana berbeza. Puak yang dia jadikan kawan berbeza. Musuh dia berbeza. Yang tiga negara nampak sealiran ni, Saudi, UAE dan juga Bahrain. Ini tiga nampak sealiran. Tapi selain daripada itu, berbeza. Oman ada hubungan sendiri dengan Iran yang kuat. Oman baru ni bulan 4 mereka umumkan nak buat latihan ketenteraan bersama antara Oman dengan Iran. Dia kuat hubungan dia dengan Iran. Qatar kuat dengan kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin, Hamas dan sebagainya. Juga Qatar ada hubungan dengan Iran sebab share telaga minyak, telaga gas yang sama antara dua negara. Kuwait biasanya dia tak terlibat dalam konfrontasi. Dia tak terlibat sangat. Jadi di antara mereka juga berbeza. Tapi apa yang penting, persamaannya macam kita sebut tadi. Negara teluk menjadi pusat operasi utama US. Di kawasan negara Islam, negara teluk menjadi pusat utama dia. Base untuk Air Force yang paling besar untuk US di luar US adalah di Qatar. Base untuk Navy ada di Bahrain. Ramai tentera US, 15,000 orang saya ingat saya, berada di Kuwait. So di kawasan itu Ada perbezaan, tapi yang penting kawasan itu betul-betul strategik. Sebab apa? Sebab jalan keluar daripada Israel menuju ke Asia dan menuju ke Afrika, dia kena melalui kawasan bersebelahan dengan Saudi di Laut Merah. So itu ringkasnya apa yang berlaku, hubungan mereka berbeza dan sebagainya. Isu yang berlaku sekarang ni apa jadi? Pada tanggal 5 Jun, di tengah-tengah Ramadan, tengah bulan Ramadan, di bulan puasa, 5 Jun jam 5.50 pagi, Bahrain buat kenyataan. Apa kenyataannya? Putuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Dulu 2014 dia tengah tarik balik duta. Ini bukan tarik balik duta, putuskan hubungan diplomatik. Dalam masa 48 jam semua pegawai Bahrain mesti balik semula ke Bahrain. Dalam masa 48 jam pegawai Qatar mesti tinggalkan Qatar pergi ke tinggalkan Bahrain pergi ke Qatar. Itu pada jam 5.50. Pada jam 6 pagi, selang 10 minit. Ini bulan puasa, lepas subuh orang semua tengah tidur. Kat sana orang tidur lepas subuh. Sebab subuh pukul 3 pagi. Masuk kerja pukul 9 pagi. Jadi antara subuh dengan masuk kerja, yang itulah kira malam. Sebab panjang sangat. Malam pendek. Habis main tarawih pukul 10, nanti pukul 3 dah nak subuh. So budaya dia semua orang tidur lah time tu. Pukul 6 pagi Saudi buat pengumuman yang serupa. Putuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Duta Qatar balik dalam masa 48 jam. Tutup kedutaan Saudi, balik dan halau. Ada 1,000 tentera Qatar pada ketika itu yang join Saudi di Yaman, operasi di Yaman. Semua mesti balik ke Qatar. Putuskan hubungan. Pukul 6 pagi. Pukul 6.10 pagi, UAE dan Egypt buat pengumuman serupa. Putuskan hubungan diplomatik. Dan juga UAE dan juga Egypt, Mesir. Dan kemudian selang beberapa jam Yaman buat keputusan serupa. Yaman ni kerajaan pun tak ada, dia tengah perang, dia pun bolehlah juga nak pulaukan orang walaupun kerajaan pun tak ada. Yaman buat keputusan yang sama. Lepas Yaman buat keputusan, Libya bukan tak ada kerajaan, negara pun tak ada, Libya pun putuskan juga. Bukan Libya lah, salah satu jeneral Libya yang disupport oleh Saudi dan juga UAE, Haftar, dia pun putuskan hubungan. Kemudian Maldives tak ada kena-mengena dengan Arab. Maldives duduk jauh dekat bawah Sri Lanka, India tu, tak ada kena-mengena, tapi dia pun putuskan hubungan juga. Kemudian Mauritania hujung dunia, setelah Morocco tu, hujung lagi Mauritania, putuskan hubungan. Comoros dan juga Yaman. Jadi semua negara ni, 9 negara ni putuskan hubungan. Baik, kenapa mereka putuskan hubungan? Kenapa mereka putuskan hubungan? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi kita tahu satu benda. Yang kita tahu, Somalia menolak 90 juta daripada Saudi. Itu laporan akhbar. Somalia ditawarkan 90 juta. Tak, kami tak nak. Kami buat keputusan sendiri. Bukan Saudi buat untuk kami. Pakistan juga sama. Laporan media di Pakistan, bila pergi nak jadi negotiator, cuba nak jadi negotiator, Saudi bagi kata dua. Pilih nak kawan dengan kami ke nak kawan dengan Qatar. Pakistan tak buat keputusan lagi. Ala kulli hal, negara-negara ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Baik, kenapa mereka putuskan hubungan diplomatik? Kita boleh abaikanlah negara-negara yang miskin ni, Mauritania, Maldives dan sebagainya, sebab mungkin mereka terpaksa mengikut telunjuk negara lain. Cuma UAE, Saudi, Bahrain dan juga Egypt, Mesir, kenapa mereka putuskan? Itu yang kita nak bincang sikit. Baik, ada beberapa isu di Timur Tengah yang jadi sebelum daripada keputusan itu dibuat. Keputusan itu dibuat pada 5 Jun. Putus hubungan je tau. Belum ada permintaan, belum ada demand, belum ada tuntutan, hanya putus je. Sebelum daripada tu, bulan April, okay, ini peristiwa yang berlaku sebelum tu lah. Bulan April, Qatar buat deal dengan kelompok Sunni dan Syi'i di Iraq dan juga Syria. Lamalah, tahun lepas, tahun 2016, ada satu kumpulan Qatari 26 orang, mereka pergi berburu falcon ataupun bawa falcon pergi ke Iraq. Falcon ni macam burung elang yang mahal, kena colek dengan militan. Militan Iran kena colek lama, 16 bulan. Sampailah bulan April tahun ni, Qatar buat perjanjian dengan militan dan juga dengan beberapa kelompok mujahidin untuk bebaskan mereka. Dan Qatar bayar duit yang banyak. Dilaporkan ratusan juta million dibayar untuk bebaskan, seingat saya 26 orang, bebaskan mereka. So itu satu benda yang berlaku sebelum ini. Dan setelah mereka dibebaskan, antara yang dipersetujui juga untuk membebaskan beberapa kelompok ataupun beberapa orang yang terkepung di Syria, dikepung oleh Syiah, dibebaskan juga. 2,000 orang dibebaskan sekurang-kurangnya. Demikian juga perjanjian damai untuk membebaskan beberapa orang yang dikurung, dikepung oleh tentera Sunni. So ini satu benda yang mendatangkan tanda tanya ataupun mendatangkan kemarahan. Qatar bayar duit kepada militan. Kenapa Qatar bayar duit? Rakyat dia kena colek. Siapa yang kena colek? Ada di antara mereka keluarga diraja dicolek. So di sini tuan-tuan boleh tengok dua sudut berbeza. Nah, tengok daripada sudut ni, kita boleh kata tengok negara ni teruk. Dia pergi sokong pengganas, bagi duit kat pengganas. Satu sudut. Nah, tengok sudut kedua lagi, rakyat dia kena colek dan dia ada duit. Nak buat apa lagi? Bagilah duit. Kalau saya ada RM10, anak saya kena colek, mudah-mudahan tak berlaku. Orang minta RM5, saya ada RM10, bagilah RM5. Sudut lagi satu pula kata tak, ini menyokong pengganas. So itu satu isu. Okey, satu isu. Isu yang kedua, bulan Mei 2017. Okey, bulan Mei 2017 berlaku satu peristiwa besar yang kita semua tahu. Lawatan Donald Trump ke Saudi. Dan dalam lawatan Trump, berlaku banyak perbincangan, berlaku banyak perjanjian antara mereka, dan antara benda yang disentuh adalah tentang ancaman pengganas. Itu disentuh. Dan apabila Trump balik ke Amerika, kenyataan yang Trump buat, dia tulis, Trump ni suka tulis Twitter. Dia presiden tapi dia buat macam dia ni artis lah. Dia tulis, dia suka tulis Twitter. Antara yang Trump sendiri tulis, apabila mereka bincang tentang pengganas, nak stop pengganas, semua menuding jari ke Qatar, UAE, Saudi dan juga Bahrain. So itu peristiwa berlaku, peristiwa kedua yang berlaku pada bulan Mei. Yang ketiga, yang ketiga ni bulan Mei juga, majlis graduation seingat saya di Kolej Tentera di Qatar. Kolej Tentera ni lah yang saya ajak tu, yang kata gaji dia 38,000 tu. So majlis graduation, Amir Qatar Sheikh Tamim bagi ucapan. Dia bagi ucapan, selesailah ucapan dia. Lepas ucapan tu, yang disiarkan di media, media Qatar, okay, paper Qatar siarkan ucapan yang berbeza sebab media kena hack. Media dihack. Memang betul kena hack. Pakar daripada US dan UK akui memang kena hack. Cuma mereka tak tahu siapa yang hack media tu. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah Iran adalah kuasa yang besar. Iran penting untuk keselamatan di Timur Tengah. Lagi, Qatar sedia untuk berbaik-baik dengan Israel. Itu yang ditulis dalam media yang dihack. Propaganda. Tapi hakikatnya, Amir Qatar bagi ucapan lain. Ramai eyewitness, saksi yang duduk di majlis itu kata dia tak sebut benda tu. Itu yang tersebar. Cuma, yang menimbulkan tanda tanya, tersebar sahaja berita tu. Berita itu disambut dengan cepat oleh semua media di Saudi dan UAE dan disebar luas. Dia boleh buat perbincangan, panggil pakar, bincang tentang pendirian Qatar dan sebagainya. So, jadi tersebar luas di GCC. Berita tu, berita yang Sheikh Tamim memuji Iran dan juga Israel. Sedangkan berita tu daripada sumber yang dihack. Orang beza pandangan. Siapa yang buat ni? US kata Rusia punya kerja kot. Rusia kata kami tak ada kena-mengena dengan cerita ni. Bukan dia buat. Yang terakhir, ada sumber menunjukkan hackers tu bermula daripada kawasan Saudi dan juga UAE. Menimbulkan tanda tanya lah. Macam mana kalau tak terlibat, Dalam masa beberapa minit, 20 minit saya ingat saya, selepas berita itu disebarkan, dia disambut oleh media UAE dan Saudi. Sebelum tu tak kedengaran tentang krisis lagi. Tapi disambut dan dimulakan propaganda untuk mengkritik Qatar terus. So sebab tu New York Times menyebutkan ada isyarat yang menunjukkan ini bermula daripada plan yang telah dilakukan di Timur Tengah. Baik, itu peristiwa juga. Media yang dihack. Yang ketiga, yang keempat, tuan-tuan, di Timur Tengah ataupun di Gulf, siaran berita yang paling dibenci oleh kerajaan-kerajaan di Timur Tengah ni adalah apa? Siaran berita yang paling dibenci, Al Jazeera. Tapi siaran berita yang paling didengari oleh penduduk di Timur Tengah adalah Al Jazeera. Al Jazeera, situasi dia macam ni. Semua kerajaan membenci dia. Semua rakyat suka dia. Sebab apa? Sebab di negara mereka, rakyat ni tak boleh bersuara. Kumpulan penentang kerajaan di Mesir tak boleh kritik Mesir dalam media Mesir. Al Jazeera ambil perkataan mereka, dedahkan. Segala perjanjian-perjanjian yang merugikan negara dan sebagainya, dalam negara tak boleh sebar berita tu. Al Jazeera ambil, sebarkan. So, Al Jazeera dibenci. Dalam pada Al Jazeera duk sebar berita-berita ni, salah satu yang disebar oleh Al Jazeera adalah ini pun hack punya cerita juga. Surat menyurat ataupun email antara duta UAE di US dengan pegawai tinggi Amerika Syarikat. Dalam surat menyurat tu tertulis banyak benda yang menjadi konspirasi antara UAE dan juga US. Dan UAE mengaku surat tu betul. Apa yang UAE buat? Salah satu benda yang menggemparkan orang adalah disebutkan sokongan UAE kepada The Foundation of Defense of Democracies. Ini badan kajian milik Israel. Yang kita tahu sebelum ni tak ada hubungan dengan Israel. Yang kita tahu tak ada hubungan. Adalah satu pejabat wakil Israel di Abu Dhabi. Itu pun sebab agensi tu agensi antarabangsa untuk saya tak ingat, untuk perubahan cuaca, perubahan klimat. So adalah pejabat wakil Israel. Tapi UAE kata kami tak ada hubungan diplomatik. Tapi melalui email yang dihack ni, terbukti daripada UAE ada support kepada The Foundation for Defense of Democracies, sebuah badan milik Israel. Al Jazeera dedahkan. So ini menimbulkan kemarahan dan banyaklah perbincangan-perbincangan di antara UAE dan juga US yang didedahkan di Al Jazeera. Ini semua berlaku sebelum itu. Jadi empat perkara inilah yang berlaku sebelum. Sebelum kita cerita lebih panjang, ini empat benda yang berlaku sebelum itu. Satu, email UAE yang kita sebut tadi. Yang kedua, ucapan Sheikh Tamim, Amir Qatar, yang telah diubah atau media telah ubah dan bagi ucapan lain. Yang ketiga, lawatan ni Donald Trump ke Saudi. Dan yang keempat, Qatar terlibat untuk bayar kepada militan bebaskan keluarga diraja dan juga rakyat dia yang ditangkap. So ini empat benda yang berlaku. Kemudian apa jadi lepas tu? Sekatan. Tarikh 5 Jun tu sekatan. Saudi kata ini bukan sekatan. Kita sekadar putuskan hubungan diplomatik. Qatar boleh cari makanan kat tempat lain, Qatar boleh kawan dengan orang lain, kami cuma sekat je. Kami cuma tutup je hubungan kami dengan Qatar. Tapi itu adalah sekatan. Kenapa sekatan? Sebab sebelum krisis tu berlaku, 80% bekalan makanan Qatar dari Saudi. Menutup border ertinya menyekat. Menutup border ertinya makanan tak sampai. So, bekalan tak sampai. Yang kedua, DGCC ni, mereka bebas untuk jalan dari satu negara ke negara lain. Saudi pergi ke Qatar, pergi ke UAE, pergi ke Bahrain, bebas. Dia tak payah pakai visa, tak payah pakai pasport. Sekatan ertinya menyekat mereka daripada berjalan. Menyekat bekalan makanan. Business, DGCC juga, benda biasa, seorang peniaga, dia ada syarikat yang cabang-cabang dia, branch dia buka di negara-negara lain. Asalnya di UAE, buka di Qatar, buka di Saudi, buka di Bahrain. Itu benda biasa. Begitu juga company Qatar ada cawangan di Bahrain, di UAE, biasa. Semua benda Saudi, tuan-tuan contoh kan, kalau kita pergi ke Saudi beli minyak wangi Al-Haramain ataupun jubah Al-Haramain, minyak wangi Saudi yang famous orang selalu beli. Jenama tu boleh dapat di semua GCC. Boleh dapat di Qatar, boleh dapat di Kuwait, boleh dapat di UAE. Bisnesnya begitu. Di negeri itu. Border terbuka. Ini semua dihalang, ditutup. Bayangkan ada student, banyak sangat student Qatar belajar di Saudi. Sebab Qatar universiti tak banyak orang belajar di Saudi. Demikian juga belajar di UAE. Banyak sangat yang kahwin cross family, cross countries. Tuan-tuan, ni benda kita kongsi sedikit supaya sebab tajuk kita ni berat sangat, bagi ringkas sikit. Cerita pasal budaya sikit . Budaya di negara Teluk, bab kahwin, kita kalau nak kahwin kan, kita pilih warga negara lah yang pertama sekali. Di negara Teluk, warga negara tak penting. Apa yang penting? Keluarga. Dia punya taksub Arab tu, dia jaga keluarga lagi teruk daripada kita punya taksub lah. Dia jaga. So, keluarga ringkasnya ada beginilah. Di negara Teluk, ada tiga asal usul. Satu, asal usul Arab. Kita kalau dengar nama family dia, kita tahulah. Al-Marri, Al-Dosari, Al-Suwaidi. Nama-nama yang asal Arab mereka ni. Satu lagi, asal daripada Iran. Daripada Iran, mereka masuk menetap di kawasan Arab. So, mereka ni Farsi lah asalnya. Yang ketiga, asal daripada Afrika. Kulit gelap. Mereka ni dulunya hamba. Tapi setelah Qatar dan Saudi dan sebagainya hapuskan perhambaan, mereka tak jadi hamba lagi, dapat kerakyatan. Tiga family. Zahirnya, kita nampak macam, oh baguslah, tak jadi hamba dah. Bersatu. Tapi hakikatnya taklah. Orang Arab, asal Arab, dia takkan bagi anak dia kahwin dengan asal Afrika. Dia tak bagi. Katakanlah di UAE sebagai contoh, tak ada perempuan UAE nak kahwin dengan dia. Tak ada perempuan asal Arab, yang ada asal Afrika aja. Dia sanggup pergi cari asal Arab dekat Bahrain daripada kahwin dengan asal Afrika di situ. So, di kalangan mereka dia masih lagi ada standard yang berbeza-beza. Yang asal daripada Iran, okay, asal daripada Iran, warga negara, 3-4 keturunan lepas, cakap bahasa yang sama, tapi kahwin tak boleh. Hang bukan Arab, dia kata. Hang Parsi. Kahwin tak boleh. So, disebabkan ni, apa yang jadi? Di negara GCC, ramai yang kahwin berbeza negara. Qatari kahwin dengan orang Bahrain, orang Bahrain kahwin dengan orang Saudi, orang Saudi kahwin dengan orang UAE, orang UAE kahwin dengan orang Oman. Itu biasa. Okey. Bila sekat, tutup border, apa jadi? Tunggang langgang keluarga. Ada orang laki dia Saudi, bini dia Bahrain, anak 4 orang sebab bapa Saudi, anak bagi warga negara Saudi. Bila keputusan ni awal-awal dibuat, apa jadi? Mak dia orang Bahrain, hang 14 hari balik Bahrain. Habis tu anak aku dengan laki aku, nanti deal kemudian. Hang balik Bahrain. Student, 14 hari balik. Bayangkan student dekat dengan final exam. Hujung semester, apa nak buat? Balik negeri hang. Sekatan. Yang tu okey lah lagi. Semua sekatan ni kita kata zalim lah. Tapi masuk akal lah juga. Orang marah dia akan buat begitu. Yang tak masuk akal, di UAE, di Saudi, dengan di Bahrain. Bersimpati dengan Qatar, boleh kena penjara. Berapa? 30 tahun ke? Dan denda RM500,000. Bersimpati. Yang ni kira tak masuk akal ya. Orang kata bergaduh tu pada-pada lah. Ni dia punya bergaduh bukan pada-pada, melampau. Hang bersimpati dengan dia, hang masuk penjara. Bersimpati lah. Bawa bendera Qatar, pakai baju Qatar, boleh kena. Bila sembang dengan orang di Saudi kan, mereka cerita, oi, tak boleh pakai jersey Barcelona. Sebab Barcelona ni disponsor oleh Qatar Airways. So dia tulis Qatar Airways. So kalau pakai boleh jadi ya, masuk penjara juga. Segala bentuk simpati dengan Qatar dianggap kesalahan jenayah. Lepas tu kenyataan Menteri Luar Saudi katakan, tak, sebenarnya Qatar ni kawan kita saja, adik-beradik, syakik. Cuma dia telah lalui jalan yang kita tak setuju, kita tekan dia. Menteri cakap begitu. Tapi di dalam negeri, undang-undang dia bersimpati menjadikan orang boleh dipenjara. So, itu yang berlaku. Baik. Qatar disekat. Tuan-tuan bayangkan, produk tenusu kan? Mana boleh tahan lama? Susu tahan seminggu, dua minggu. Telur tahan mungkin sebulan paling lama. Itu je. Disekat. Dan Qatar tak simpan, tak ada lah simpan stok banyak. Telur dan susu pergantungan kepada Saudi. Disekat. Apa maksudnya? Okeylah, disekat. Disekat di bulan Ramadan. Semua orang tahu, di bulan Ramadan adalah bulan di mana orang pun dah kurang bekerja dan sebagainya. Ketika tu disekat. Apakah disekat di tengah-tengah krisis? Tak. Tak ada krisis. Mereka hidup dalam keadaan aman ketika tu. Segala bukti yang dikemukakan adalah kesalahan Qatar, kononnya kesalahan, yang dilakukan tahun-tahun terdahulu. Di bulan Ramadan, disekat. Belum diberi demand sampai habis Ramadan. Jelas. Yang dikehendaki adalah apa? Hang suffer Ramadan dulu, nanti lepas Ramadan kita bincang. So, setelah disekat, apa reaksi? Masuk maghrib dah ke? Baik. Satu, reaksi daripada Trump. Tuan-tuan kalau baca Twitter Trump, Trump antara orang yang menyokong tindakan ni lah. Dia menyokong lah. Dia tulis, salah satu yang dia tulis, lawatan ke Saudi telah membuahkan hasil. Bila Trump tulis begitu, dibantah oleh setiausaha negeri US. Rex Tillerson bantah. Rex Tillerson antara yang sebut bahawa malu lah, orang dia Christian, State Secretary US. Dia sebut, patutnya Saudi, UAE dan juga Bahrain kurangkanlah sikit tekanan ni. Sebab bulan Ramadan. Siapa lagi yang sebut? Yang ni kita tak masuk akal. Apabila disekat Qatar, antara orang yang awal-awal memberi sokongan adalah Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Dia buat kenyataan media. Arab states were now viewing Israel as a partner instead of an enemy. Negara Arab sekarang telah menganggap Israel sebagai rakan, bukan lagi musuh. Perdana Menteri Israel. Dan juga timbalan Menteri Diplomasi Israel juga sebut, no longer Israel against Arab, but Israel and Arabs against Qatar finance terror. Sekarang bukan lagi Israel berlawan dengan Arab, tetapi Israel bersama dengan Arab melawan dengan teroris yang disupport oleh Qatar. Ini kenyataan media, semua orang tahu. Bekas Menteri Pertahanan Israel, apa macam mana nak pronounce nama dia, tak tahu, Moshe Yalon, dia kata, the Sunni Arab countries apart from Qatar are largely in the same boat with us, since we all see a nuclear Iran as the number one threat against all of us. Dia kata, semua negara-negara Arab Sunni kecuali Qatar bersama dengan kita dalam satu kapal. Kerana semua kita menganggap nuklear Iran merupakan ancaman terbesar pada ketika ini. Yang ni kita tak tahu sebab apa. Tiga pegawai besar Israel on the spot buat statement menyokong tindakan Saudi, UAE, Bahrain dan sekutu dia. Kita azan dulu kan? 5 Jun. Putus hubungan. Trump sokong, sambut baik. Tiga watak besar Israel sokong tindakan itu. Siapa yang bersama dengan Qatar? Bayangkan, makanan Qatar ni tak tahan lama. Turki, Iran dan juga Oman. Tiga-tiga meluluskan penghantaran makanan ke Qatar. Ini satu benda yang ajaib juga. Tuan-tuan bayangkan, negara yang rakyat dia hampir 2 juta orang, Qatar ni kecil lah. Kecil 11,000 km square feet. Kecil sikit daripada Pahang kot. Besar daripada Perak, kecil daripada Pahang. Tapi padat lah. Padat mungkin macam, kalau Doha tu mungkin padat macam Kuala Lumpur. 1 juta orang lebih tinggal di Doha. Doha ni kecil je. Bila disekat, dalam masa 2 minggu, sebelum balik raya, pergi ke shopping kompleks, dirak-rak, yang peliknya, tak ada kekurangan produk, tak kurang. Bezanya apa? 2 minggu lepas di rak-rak dipenuhi produk bertulis Arab daripada Saudi. Selepas 2 minggu rak tetap penuh, harga tetap sama, barang-barang ditulis tulisan Turki. Susu Turki, kebiasaannya produk tenusu lah, sebab daging Qatar dia ada farm sendiri. So itu berlaku. Esoknya pada 6 hari bulan Julai keluar kenyataan pertama rasmi tentang sebab Qatar disekat. Kenyataan dikeluarkan oleh tuan-tuan mungkin kenal Adil Jubair, Menteri Luar Saudi. Dia ni seorang watak yang hebat lah, Menteri Luar Saudi ni. Dia telah menjawab beberapa kritikan sebelum ni, Barat dan sebagainya. Satu watak yang hebat, dikenali lah di tanah Arab, antara orang paling hebat lah. Dia buat kenyataan. Apa kenyataannya? Qatar mesti putuskan hubungan dengan Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Tuntutan pertama daripada Saudi. Ini bukan reka cerita. Laporan media, dia sendiri jawab kepada wartawan di France. Masa tu dia di France. Paris. Mesti putuskan hubungan dengan Hamas dan juga Ikhwanul Muslimin. Kenapa Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin menang pilihan raya di Mesir. Kemudian dijatuhkan oleh junta tentera. Sisi. Dia dianggap pertubuhan keganasan oleh Saudi dan juga Mesir. UN pun tak anggap. Saudi dan Mesir. Kenapa Hamas? Hamas lawan dengan Israel. Hamas, pemerintah yang sah di Gaza, menang. Kalau henti support Hamas, artinya henti support pemerintah yang sah di Gaza. Itu permintaan dia. Kenapa? Wallahu a'lam. Mesti berhentikan hubungan dengan Hamas dan juga Ikhwanul Muslimin. Itu yang pertama sekali diminta oleh Saudi. Kemudian selang beberapa hari, pada 9 Jun, Saudi keluarkan list 59 ataupun 56 orang dan juga organisasi pengganas. Keluarkan list. Siapa duduk dalam list tu? Pengganas pada pandangan Saudi, UAE dan Bahrain. Pada pandangan orang lain, belum tentu pengganas. Siapa duduk dalam tu? Salah seorang adalah Ketua Kesatuan Ulama Dunia, Dr. Yusuf Qaradawi. List pengganas yang dikeluarkan oleh Saudi, UAE, Mesir dan juga Bahrain. Yang peliknya, sebelum tu, beberapa ketika sebelum tu, Dr. Yusuf Qaradawi bila dia pergi umrah, dia disambut oleh Mufti Saudi. Ada gambar dia berjumpa dengan Mufti Saudi. Duk dalam list pengganas. Di Qatar ada 3 persatuan yang kutip duit zakat. Macam kita kan, tiap-tiap negeri ada pusat zakat. Pusat zakat tiap negeri. Di Qatar ada 3. Muassasah Qatar Al-Khairiyah, Qatar Charity, ada satu lagi Sheikh Eid dan satu lagi RAF. 3 charity. 3-3 charity ni masuk dalam persatuan pengganas juga. Orang Qatar mungkin tak payah bayar zakat lah kot. Sebab ikut fatwa Saudi, 3-3 ni pengganas. Pilihan untuk bayar zakat kepada ketiga-tiga ni ya. Siapa lagi yang kena? Saya bila tengok list tu, yang first sekali tu, Markaz Qatar Lil Tatawu' ataupun Lil Mutatawu'in. Dia Center of Volunteer Qatar. Biasa saya kerja di Qatar Debate, kami kalau perlukan volunteer, kami akan berhubungan dengan tempat tu. Bagi kami 30 budak universiti untuk buat program dan sebagainya. So Markaz Qatar Lil Tatawu' ni, atau dia hantar volunteer lah untuk tolong program. Markaz tu pun masuk sekali. Saya bila nampak markaz tu kat atas, saya kena, mungkin bawah ni Qatar Debate akan ada juga kot tempat saya kerja. Tapi tak ada lah. So list tu dikeluarkan. Dan list tu mendapat kritikan orang. UN kata, kami tak ada masalah dengan Qatar Charity. Kami ada banyak projek dengan Qatar Charity. List ni Saudi punya, kami tak ikut. Keluarlah list 56. Yang peliknya, kebanyakan kerja keganasan, okay, kebanyakan kerja keganasan dilakukan oleh rakyat Saudi. WTC, betul ke tak betul belakang kira, majoriti yang pergi bom rakyat Saudi. Ada satu interview, orang tanya satu pakcik Afghanistan. Pakcik tu kata, aku pun tak tahu pasal apa ada pembom negeri kami. Mana ada rakyat Afghanistan yang pergi bom, orang Saudi yang bom. Negeri kami kena bom balik dengan US. Mungkinlah kita boleh kata kerajaan Saudi tak terlibat dengan pengganas. Tetapi kalau ramai pengganas di Saudi, dalam list 56 teroris ni, Seorang je orang Saudi. Satu. Yang lain tak ada. Seorang tu pun adalah Abdullah Muhaisini, rakyat Saudi yang duduk di di Syria. Dia bukan ISIS, dia bukan ISIS, tapi bersama dengan Mujahidin Sunni di Syria. Seorang je. Sedangkan ada laporan media, semua laporan media kita tak tahu betul tak betul, yang mengatakan Saudi hantar banduan yang tunggu ni, tunggu capital punishment, death sentence, hantar pergi Syria lawan. Betul tak betul, wallahu alam. Laporan tu ada dan dipetik oleh banyak media asing juga. Tapi yang peliknya, dalam list ni tak ada orang Saudi. 26 orang Mesir, punya ramai. Mesir siapa lawan kerajaan dia terus jadi teroris lah. Tak setuju dengan kerajaan, teroris terus. 13 orang Qatar seingat saya. So keluarlah list tu. Sampailah habis Ramadan. Bila habis Ramadan, 22 hari bulan baru ni, baru Qatar duk tanya lah selama ni, tanya, nak suruh kami buat apa sebenarnya? Dia kena sekat. Dia duk minta kat Saudi, kami nak buat apa? Saudi kata, Qatar kena ikut jalan yang betul, sama macam kita. Nak buat apa? List tak keluar. Kita seolah-olah dia kena kepung, dia tunggu. Kamu nak kami buat apa? Ikut je cakap kami, boleh settle. Nak ikut apa? Tak keluar. UAE pula kata, Qatar tahu apa kami nak daripada dia, tapi dia saja buat tak tahu. Menteri luar kata, kami pun tak tahu apa dia mau. Sampailah 22 Jun. Tuan-tuan nampak? Daripada 5 Jun sampai 22 Jun, sepanjang bulan Ramadan, memang pre-plan untuk buat Qatar suffer. Sebab list tuntutan hanya keluar selepas Ramadan. Saya ingat mungkin pegawai dia cuti kot. Cuti puasa, ni dia main balik, dia buatlah list tu. Baik, keluarlah 13 tuntutan. Apa 13 tuntutan ni? Pertama sekali, first sekali, atas sekali, Qatar mesti hadkan hubungan dengan Iran. Mesti halau keluar revolutionary guard daripada Qatar, dan juga tak boleh buat mana-mana latihan ketenteraan dengan Iran. Dan nak berhubung dengan Iran, Qatar mestilah ikut syarat yang diletakkan oleh US dan badan-badan antarabangsa. Syarat pertama, jangan kawan dengan Iran, jangan join ketenteraan dengan Iran. Soalannya, bukan Qatar tak ada hubungan ketenteraan dengan Iran. Qatar share border dengan Iran, border laut, mereka share pelantar telaga gas. Tapi Oman ada latihan ketenteraan dengan Iran. Oman, kalaulah Iran tu nak tolong Husi di Yaman, dia kena lalu Oman. Dan pernah ditangkap militan-militan daripada Iran di perairan Oman. Memang ada latihan navy antara Oman dengan Iran. Oman kena apa? Tak kena apa. Isunya bukan isu Iran. Kalau isu Iran, Oman kena dulu. Tapi Oman tak kena apa-apa. Yang kedua, Qatar mesti hentikan hubungan dengan kumpulan teroris. Disebutkan secara spesifik, Ikhwanul Muslimin, Daesh, Al-Qaeda dan juga Hizbullah. Ikhwanul Muslimin, Daesh ataupun ISIS, Al-Qaeda dan Hizbullah. Kita pelik. Satu hari setelah disekat, hari pertama setelah disekat, Menteri Luar Saudi kata Hamas dengan Ikhwanul Muslimin. Dalam list yang dikeluarkan, Hamas dah hilang lah pula. Tambahan yang lain pula masuk. Saya tak tahu. Mungkin bercakap di Paris, okey boleh hentam Hamas. Sebab dapatkan sentimen orang. Tapi dalam list yang dikeluarkan, tak ada. Siapa yang support teroris sebenarnya? Ikut laporan antarabangsa, segala tuduhan yang kena kat Qatar, kena kat Saudi juga. WikiLeaks bila dedahkan email Hillary Clinton, didedahkan bahawa orang-orang penting di Saudi dan Qatar support teroris. Laporan 2011 dulu, WikiLeaks juga, laporan 2011 dulu, UAE dan juga Qatar dan juga Saudi support kumpulan militan di Pakistan, sekolah yang melatih militan, bagi duit. Dan ini rasmi, pasti UAE hantar helikopter untuk bantu General Haftar di Libya, bercanggah dengan undang-undang UN. UN buat embargo, tak boleh bagi senjata di Libya, mereka perang sama sendiri, sekat bagi senjata. Terbukti UAE bagi senjata kepada General Haftar. Permintaan dia, hentikan support kumpulan teroris kepada Qatar. Siapa yang minta? Bukan Gulf. Kuwait tak terlibat. Oman tak terlibat. Tiga negara Gulf. UAE, Saudi dan juga Bahrain. Yang ketiga, tutup Al Jazeera. Dia bukan minta untuk slow down. Bukan minta kata kat Al Jazeera jangan tutup kami. Tutup terus Al Jazeera. Dan tutup semua media yang disponsor oleh Qatar. Tuan-tuan bayangkanlah, contoh kita bergaduh dengan Indonesia, Indonesia bagi syarat tutup TV3. Apa masalah dengan TV3? Media aku punya. Kalau dia kata kat TV3 jangan kutuk kami, okeylah, ni tutup terus. Dan Al Jazeera setaraf dengan CNN dan BBC. Berapa ramai tengok Al Jazeera? Ramai. Cuma kesianlah dekat orang Saudi dengan UAE sebab di Timur Tengah satu-satunya stesen yang dapat hak penyiaran semua perlawanan bola sepak yang besar ni adalah Bein. Bein ni bawa Al Jazeera. So depa tak boleh tengok bola lah sekarang. Depa itu sajalah cabaran dia. Dia tak boleh tengok bola, dia kena cari jalan lain. Tutup Al Jazeera dan juga media. Antara yang diminta juga, nombor 3 tutup Al Jazeera, nombor 4 tutup media yang Qatar sponsor, nombor 5 tutup pangkalan tentera mana? Tutup pangkalan tentera? Turki. Bukan tutup pangkalan tentera US. US tak apa, Trump, abang Trump ada, tak apa. Pangkalan tentera Turki tutup. Turki pun kata, apa masalah hang dengan aku? Turki ada pangkalan tentera di Qatar. Lepas 3 hari Qatar kena blok, parlimen Turki terus lulus hantar tentera. Sebelum tu ada perjanjian. US kata tutup pangkalan tentera Turki. Permintaan daripada Saudi. Dan banyak lagi yang diminta, tuan boleh baca ada 13 benda yang diminta. Permintaan yang bila tengok permintaan ni semua kita tahu ini bukan tentang teroris. Ada isu lain. Ini bukan tentang teroris semata-mata. Cumanya, terakhir sebelum saya nak berhenti sekejap lagi, apa kena-mengena Israel dalam isu ni? Israel pada 2014, bekas Menteri Pertahanan Israel, okay? Bekas Menteri Pertahanan Israel 2014, ya, 3 tahun lepas, dia buat statement. Dia kata Israel had to specify a role for Saudi Arabia and UAE in the demilitarization of Hamas. Saudi and Emirati funds should be used to rebuild Gaza after Hamas had been defended. Dia kata Israel kena sediakan peranan untuk Saudi dan UAE untuk melemahkan Hamas. Dan Saudi dan UAE mesti diberikan peranan untuk membangunkan Gaza setelah Hamas dijatuhkan. Ini kenyataan 3 tahun dulu daripada Israel. Dan di US sekarang ni tengah bincang untuk luluskan satu akta tentang Palestinian International Terrorism Support Prevention. Satu akta untuk menghalang orang support kumpulan pengganas di Palestin. Pengganas tu siapa? Hamas lah. Memang disebutkan Hamas salah satu dalam akta tu. Kau boleh baca. 10 orang senator yang menyokong akta ni, 10 orang, bila dicek US punya undang-undang, siapa lobby kena bagi tahu. Kita siapa lobby kita tak tahu. Siapa lobby mana-mana parti politik kita tak tahu. Tok-tok parti politik kaya saja. Di US kena bagi tahu. 10 orang ni telah menerima duit daripada badan lobby Israel dan Saudi dan UAE. Akta untuk menghalang bantuan kepada Hamas. Dan juga semua inilah kumpulan-kumpulan yang Amerika anggap sebagai pengganas. Cuma last saya nak sebut. Ini sebab kenapa orang marah dengan Al Jazeera lah. Berita ni di Mesir tak tersebar. Tapi tersebar di luar negara sebab Al Jazeera. Sebab tu Mesir marah dengan Al Jazeera. Tuan-tuan bagi tahu saya, apa tuan-tuan rasa? Patut disebarkan ke tidak? Mahkamah Mesir keluarkan keputusan tahun lepas. Ada dua pulau lah, Tiran dengan Sanafir. Okey, dua pulau. Dua pulau ini milik Mesir. Tiran dan Sanafir. Macam kita lah, Pulau Batu Putih lah. Kita bergaduh pi mahkamah antarabangsa berebut Pulau Batu Putih. Ini tak berebut, memang milik Mesir. Tiran dan Sanafir milik Mesir. Mahkamah kata Tiran dan Sanafir ni penting. Sebab apa penting? Tiran dan Sanafir, di situ ada Strait of Tiran. Strait ni apa nama? Selat, Selat Tiran. Selat Tiran satu-satunya jalan untuk kapal Israel masuk ke Laut Merah. Daripada Laut Merah, kapal Israel boleh pergi ke kawasan Asia, boleh pergi ke kawasan Afrika. Satu je jalan. Tutup, Israel tak boleh keluar kapal dia. Mesir pernah tutup dulu, perang dengan Israel. Tak boleh tutup. Milik Israel, milik Mesir pulau tu. Perjanjian. 79, saya ingat saya ada perjanjian antara Mesir dan juga Israel. Kapal hang lalulah dekat sini perairan aku. Mahkamah Mesir kata, pulau ni kami punya. Semua orang diam. Mei 2017, Sisi, Presiden Mesir, apa dia buat? Aku segan dengan segala hormatnya memindahkan milik dua pulau ini daripada milik Mesir kepada milik Saudi. Mahkamah Mesir kata, tak boleh. Bergaduh dalam parlimen. Sisi bagi, bagi kat Saudi. Kita bergaduh mahkamah antarabangsa. Mai kat Mesir, dia bagi kat Saudi hadiah. Dua pulau ni. Jadi milik Saudi. Menteri Luar Saudi, Adil Jubair kata, kami tetap tidak ada hubungan diplomasi dengan dengan Israel. Tapi kapal Israel boleh lalu kat situ lah. Diplomasi tak tak? Lalu, bolehlah. Sebab Saudi kata, kami menghormati perjanjian Mesir dulu. Mesir janji. Tapi Mesir bagi hadiah pulau dah dekat dia. Dia pun ikut perjanjian yang Mesir dulu. Jadi, isunya, kawan dengan Israel ni, semua orang kawan dengan Israel. Ada sikit kawan, sikit tak kawan. Cuma, asal-asal kalau tuan-tuan cek tadi, kenapa media Saudi dan UAE serang Qatar, salah satunya bila Sheikh Tamim kata, baik dengan Israel. Tapi hakikatnya, yang lain yang baik dengan Israel. Kapal terbang Israel, tak boleh lalu Saudi. Tak dibenarkan. Tapi kapal laut dia, satu-satunya jalan itu je. Tiap-tiap hari dia lalu. Jadi, wallahu a'lam. Saya, kenapa isu ni penting? Sebab kalau Qatar ditekan, kalau Qatar berhenti sokong Hamas, Hamas tak boleh bertahan tanpa bantuan kerajaan Qatar. Dan kalau Hamas tak boleh bertahan tanpa kerajaan Qatar, Hamas tak ada tempat lain nak bergantung hajat. Bekalan elektrik daripada Mesir disekat. Sempadan yang ada adalah Israel dengan Mesir sahaja. So, kita tak patut menganggap orang lain pengganas semata-mata kerana kita tak suka kat orang tu. Amerika dah anggap Hamas pengganas lama dah. Tapi sampai tahun 2007, Saudi masih lagi support Hamas. Lepas tu Saudi anggap pengganas. Bila Saudi anggap pengganas, Qatar support Hamas, Qatar ditekan. Sebab itulah di Palestin, orang Palestin selalu sebut, kalau tanya orang Palestin, tiga negara ni lah yang menjadi harapan tolong mereka. Kerajaan Turki kehadapan membela nasib mereka. Rakyat Malaysia kehadapan sedekah dan derma kepada mereka. Kerajaan Qatar bantu Hamas untuk terus hidup. Saya ingat saya berhenti setakat ni dulu. Sedikit sebanyak tentang isu yang berlaku di Timur Tengah. Saya nak ringkaskan sikit. Kita tak tahu sebab sebenar apa berlaku. Ada orang buat salah. Semua orang mungkin ada salah di banyak pihak. Semua orang salah. Ada salah dan ada betul. Tetapi menyekat bekalan makanan untuk masuk ke negara ketika bulan Ramadan itu bercanggah dengan agama. Lepas tu Saudi buat statement lah, dibenarkan makanan dan juga ubat setelah Qatar boleh outsource dia punya sumber daripada tempat lain. Ala kulli hal, itu sedikit sebanyak perbincangan ataupun perkongsian sedikit. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.